نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih membahas tentang babu maja'a fil kuhani wa nahwihim, bab tentang apa yang telah datang tentang dukun dan yang semisal dengan para dukun. Kita telah sampai hadis riwayat dari Imran ibni Husain marfu'an, laisa minna man tatayyara au tutayyara, bukan termasuk dari kami, bukan termasuk dari kami, man tatayyara, siapa saja yang melakukan tatayyur. Tatayyur yakni menganggap untung atau sial karena mendengar atau melihat atau mengetahui sesuatu. Au tutuyrolah, atau orang yang minta untuk dilakukan tatayur atas dirinya. Au takahana utukuhinalah, bukan termasuk dari kami orang yang takahana mempraktekan perdukunan, atau dia minta orang lain mempraktekan perdukunan kepada dirinya. Au saharau suhirolah, bukan termasuk dari kami orang yang melakukan sihir atau minta orang lain menyihir dirinya. Lalu kata beliau, wa man atakahina, di sini syahidnya, siapa saja yang datang kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan ucapan sang dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Para hadirin barakallahu fikum, hadis ini dengan sanad yang jayyid dikeluarkan oleh Imam Bazzar, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami' nomor 45435. Dan kita telah sampai pada pembahasan waktu itu, yakni man laisa minna man tatayyara. Poin yang kedua, au tutuyra lahu, Apa makna tutuyira lahu bil binai lil maf'ul? Di sini disebutkan dengan mabni atau majhul bunia tutuyira. Ai amara man yatatayyar lahu. Artinya menyuruh orang lain yatatayyar lahu untuk mempraktikkan tatayurnya. Maka mislu ayati seperti seorang yati syakhs, seorang mendatangi orang lain, wa yaqul. Dan dia mengatakan, sa'usafir ilal makan fulani. Saya kelak atau besok akan safar. Akan melakukan safar ke tempat fulan. Tempat tertentu. Maka dia katakan, wa anta sahibut thayr. Engkau pemilik thayr. Ya, burung. Karena mereka orang jahiliyah dulu dengan menggunakan burung itu untuk menerka nasib untung atau sial. Ya. Maka dia katakan, uridu antas jura thayrak. Saya ingin engkau menghardik burung tersebut supaya terbang. Di aldur, supaya saya bisa melihat ke kanan atau ke kiri. Apakah terbangnya lurus atau malah berhenti? Al-hadha min jihati hal hadhil wijhah mubarakah amla. Apakah arah tujuan yang saya akan safar ke sana mengandung barokah atau tidak? Menguntungkan atau bikin sial? Nah. Maka orang yang minta kepada orang lain melakukan hal seperti ini disebutkan dalam hadis, faqad tabarra'a minhu rasul. Maka sungguh Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang minta orang lain melakukan tatayur kepadanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi makna tutuyira lahu yakni dia minta orang lain mempraktekkan tatayurnya, praktek perdukunannya, ramalan-ramalannya. Saya mau kerja di Malaysia, coba. Itu menguntungkan atau bikin sial? Maka dihitung hari kelahirannya. Dihitung hari kelahirannya, namanya, lalu dia pun meraba. Kamu jangan pergi ke sana, tidak akan untung. Kamu pergi saja ke negeri lain. Maka yang seperti ini, ayuhannas, bentuk praktek tatayur, meminta suatu petunjuk nasib untung atau sial kepada orang lain. Maka orang yang praktekkan seperti ini sama seperti orang yang pertama. Nabi SAW berlepas diri dari orang yang melakukan hal ini. Ya. Yang ketiga, au takahana utukuhinalah. Takahana atau yang ketiga bukan termasuk dari kami orang yang takahana. Aik takahana sabaqo annal kahana iddia ilmil ghaib fil mustaqbal. Takahana yakni orang yang melakukan praktek perdukunan. Telah lewat pembahasannya bahwasanya yang namanya dukun adalah iddia ilmil ghaib. Orang yang ngaku-ngaku mengetahui perkara yang akan terjadi fil mustaqbal, di hari esok. Yaqulu saya kunu kada wa kada. Seperti dia menerka angka 9. Tanggal 9 tahun 99 ini akan terjadi kiamat berdasarkan ramalannya. Atau 2012 kalender sudah berakhir hitungannya, berarti itu kiamat. Ini namanya adalah orang yang melakukan praktek perdukunan. Ya. Saya kun warubama yaqa. Bisa jadi apa yang dia ramal kadang terjadi. Wa tetapi hal ini bukan menunjukkan dukun itu benar. Wa hadza mutakahhin wa minal gharib, dan ini termasuk jenis perdukunan. Namun ayuhan nas, kata Syekh, termasuk hal yang aneh. Anahu sya'alan fi uslubin nas. Namun tersebar berita atau terjadi menjadi kebiasaan orang, model bahasa yang terjadi tengah orang, uslub. Takahan Nabi anna fulan sayati. Takahan, ramallah ya. Tahan, takahan, ramallah bahwa si fulan akan datang. Wa yutallikuna hadzal lafz addal ala amalin muharram. Maka diucapkan yutalliqun, melepaskan kalimat ramalan seperti ini menunjukkan amalan yang diharamkan. Ramal meramal nasib ini termasuk diantara bentuk praktek perdukunan. Ala amrin mubah, walaupun perkara yang akan diterka barang mubah. Kira-kira jadi tidak tamunya datang? Coba diterka. Setelah hitung-hitung tanggalnya, harinya, tahunnya, maka dia pun menyimpulkan berdasarkan ramalan tidak datang. Dengan ramalan-ramalan tadi, hitungan-hitungan perdukunan, bukan dengan perkiraan cuaca, wah ini musim panas kayak atau panas kayak gini, kira-kira datang apa enggak ya. Kayaknya orangnya jauh, kendaraan enggak ada, apalagi kadang-kadang hujan, mungkin enggak datang. Kalau hal seperti ini mungkin ada sebab-sebab yang mahsus bisa diterka dengan perhitungan sesuatu yang nyata. Namun biasanya para dukun-dukun mempraktekkan dengan ramalan-ramalan tadi. Ayuhan nas, wahada layan bagi. Hal seperti ini tidak selayaknya dilakukan. Li'anna la'ami alladhi la yufarriq bainal umuri yadhunnu annal kahanah kulluha mubah. Hal seperti ini tidak pantas dilakukan, tidak seyogianya dilakukan, karena orang awam tidak bisa membedakan perkara yang dianggap perkahanah tadi. Ada yang dikatakan meramal, apa dulu yang diramal? Kesannya kalau meramal itu adalah perdukunan. Yudyat bidalilin itlaq wahadal lafud ala syai'in mubahin ma'lum ibahatuhu, dengan bukti dia mengucapkan kalimat meramal tentang sesuatu yang mubah, yang maklum dan dibolehkan untuk seorang mengatakan demikian. Artinya perkaranya menunjukkan dia akan datang apa tidak. Nah, coba diterka, kira-kira datang apa tidak. Ramalan saya tidak datang ya. Kalimat seperti ini mbok kesannya Anda dukun ya. Khawatir itu perdukunan ya. Maka kalimat seperti ini mungkin lebih tepat perkiraan. Perkiraan datang apa tidak ya. Kalau musim hujan kayak gini kayaknya udah datang. Apalagi sudah jam lewat segini kayaknya udah datang. Terkaan saya benar ya. Mungkin bukan ramalan ya. Lebih tepat mungkin terkaan atau perkiraan. Ramalan cuaca. Mungkin lebih tepat perkiraan. Masa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, jadi setiap orang yang mempraktekkan perdukunan itu Nabi SAW berlepas darinya. Berlepas dari orang yang mempraktekkan perdukunan. Saya ulangi kembali, sekalipun dengan nama dukun Islami, tidak ada perdukunan Islami. Karena perdukunan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia mengaku mengetahui barang gaib. Mengaku-ngaku mengetahui barang gaib, ini berarti mengkufuri Al-Quran. Berarti perbuatan yang jelek. Atau kemungkinan yang kedua, dia bekerja sama dengan jin-jin kufur. Yang ini bisa jadi dia terjatuh kepada kesyirikan atau kekufuran. Maka jangan sampai seorang kemudian percaya Naam, dengan sebab nampaknya berbau Islam. Sebab zaman sekarang orang tertipu dengan nama Islami, lagu Islami, sampai akhirnya pacaran pun Islami. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu pacaran Islami? Nah, dia bikin definisi. Mungkin laki-lakinya bersarung, perempuannya berjilbab. Ini namanya pacaran Islami. Bagaimana dikatakan pacaran Islami? Padahal berduaan laki dan perempuan yang bukan mahram illa salithuhuma syaitan. Pihak ketiganya setan. Iya. Lalu bagaimana perbuatan yang didukung oleh syaitan tadi dikatakan Islam? Ingat ini. Sampai ada akhirnya barakallahu fikum kalimat Islami dimasukkan seperti tadi. Iya. Barakallahu fikum. Ada majalahnya. Cara pacaran Islami. Na'udzubillah. Ya, ini bukan lagi pacaran Islami, maksiat. Bagaimana mungkin maksiat dibungkus Islami? Na'udzubillah. Maka jangan sampai tertipu. Kita katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sehingga muncul istilah nanti lama-lama syirik. Yang sudah jelas-jelas syirik itu dibungkus agama. Iya, orang jahiliyah dulu menamakan beribadah kepada orang soleh la ta'uzamanat, diistilahkan dengan tasyaffu'. Haula'i sufa'auna min dunillah. Mereka itu adalah pemberi-pemberi pertolongan kepada kami di sisi Allah. Iya, mereka istilahkan tasyaffu', tapi tasyaffu' yang syirik. Maka jangan sampai tertipu. Kalau itu sudah jelas perdukunan adalah bentuk perkara yang Nabi SAW berlepas diri darinya, maka tidak ada dukun Islami. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, autakahana autukuhina lahu. Yang keempat, golongan yang keempat, orang yang Nabi SAW berlepas diri darinya. Siapa itu? Tukuhinalah. Orang yang minta ay talaba minal kahin ayatakahanalahu. Seorang yang minta kepada dukun agar dukun itu yatakahanlahu, mempraktekkan perdukunannya. Kaya kululil kahin, seperti seorang datang kepada dukun. Mada sayusi bani ghadan au fisahril fulani au fisanatil fulani. Seorang datang kepada seorang dukun, dia mengatakan, apa yang akan menimpa diriku hari esok, atau apa yang akan menimpa diriku fisahril fulani, pada bulan ini atau tahun ini. Ini namanya orang yang minta agar dukun berfatwa. Berfatwanya dukun bukan membaca Quran dan hadis. Akan dibuka primbonnya. Kitabnya primbon. Primbonnya dibuka, diambil, baca. Siapa namamu? Akhirnya NO apa NA? Buka primbonnya. Oh, berakhiran NO. Cari apa di situ ramalannya, tanggalnya berapa kamu lahir, dilihat tahun sekian sekian, pasarannya apa, pagi apa kliwon, di situ. Maka orang yang suju dan tahu, wah ini dukun namanya, tapi kok pakai peci putih, tertipu antum dengan peci putih, ya. Maka barakallahu fikum, kalau sudah prakteknya seperti ini, walaupun dia menampakkan diri Islam, maka ketahui kahin namanya. Maka ketika kita mengetahui praktek dukunan, tabarra'a minhu rasul, sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berlepas diri dari kita. Di zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin, walaupun dinamakan zaman modern, zaman canggih cara berpikirnya, tapi banyak kaum muslimin yang dangkal akidahnya, sehingga dia terjatuh kepada perdukunan. Segala sesuatu, dari mulai menikah sampai punya anak, menikah minta fatwa dulu, lagi hamil minta fatwa dulu, sampai punya anak, sampai anaknya menikah, sampai mau kerja, itu yang selalu dimintai fatwanya adalah dukun. Barakallahu fikum. Pada seorang muslim diajarkan sunnah berdoa, sholat istikharah, menikah sholat dulu, mohon petunjuk. Ya in kana khairan, ya Allah kalau itu memang baik, fi dini wa dunia, ya di dalam urusan agamaku dan akhiratku, mudahkan dia. Kalau itu memang jelek bagi agamaku dan akhiratku, palingkan dia ya Allah. Berdoa, berdoa, bertawakal. Iya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau punya azam, bertawakal kepada Allah, lakukan sebab. Bukan termasuk tawakal yang benar. Bukan tawakal yang diperintahkan Rasul SAW, datang ke dukun. Iya. Barakallahu fikum, apalagi tawakal yang diajari dukun kadang enggak masuk akal. Kadang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus berdiam diri, tidak bicara, tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Berat. 3 hari 3 malam tidak bicara, tidak makan, tidak minum, berdiam diri, semedi. Iya, karena itu pun berbau Islam katanya. Diajarin Asmaul Husna. Baca kalimat ini 1000 kali tanpa nafas. Aduh. Baca ya qawi ya qawi ya qawi. Jangan bernafas. Siapa yang kuat? Mungkin yang berfatwa aja tidak mampu. Jadi begitulah orang sudah tertipu dan ditipu oleh syaitan, sehingga perkara yang jelek nampak baik. Barakallahu fikum. Lalu kata Syekh rahimahullah, dia mengatakan yang berikutnya, usahara, bukan termasuk golongan daripada orang yang Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Yang keberikutnya, sahara, atau orang yang mempraktekkan sihir. Taqaddama ta'rifu sihir, sudah lewat pengertian makna sihir. Wa taqaddama bayanu aqsamihi, dan telah lewat pembagiannya, penjelasan pembagiannya ada berapa sihir. Maka tidak perlu kita ulang lagi. Yang terakhir atau yang berikutnya, al suhira lahu, bukan termasuk golongan yang Nabi SAW dia mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ai suhira lahu ai talaba minna sahir ayashira lahu, seorang minta kepada tukang sihir untuk mensihir dirinya. Termasuk minta disihir, wa minhu an-nusrah, minta dilakukan nusrah. Nanti akan sampai babnya. Nusrah yakni menolak sihir dengan sihir yang sama. Antum kena sihir, datang kepada tukang sihir supaya menolak sihirnya. Ya. Jadi dia minta bantuan tukang sihir untuk menolak sihirnya. Sihirnya dilawan dengan sihir yang lebih hebat. Ini nusrah. Yatun anitariqis sihr, yakni menolak sihir dengan jalan, menempuh jalan menggunakan cara nusrah dengan sihir. Wa yadakhilatun fihi, Ini termasuk dalam hal ini. Ya, orang kena jin katanya. Kesurupan jin. Ya. Seharusnya orang kena jin, dia rukyah dirinya sendiri. Mau tidur, dia rukyah. Mau makan, baca doa. Yang diajarkan Nabi. Doa-doa dibaca. Taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena sering diganggu, disakiti oleh jin. Ya. Bukan dia datang kepada dukun. Agar dukun mendatangkan jin yang lebih hebat. Mungkin jin angkasa mungkin. Ini jin darat, ini jin angkasa. Coba diusir. Bukan begitu caranya. Taqarrub ila Allah. Bersihkan hati dari kesyirikan. Karena bisa jadi kamu punya perangkap yang mengundang kesyirikan sehingga jin masuk. Ya. Atau mungkin hatinya kosong, tidak zikir. Pikirannya kosong, tidak zikir. Jin masuk. Taqarrub ila Allah. Masyarakat muslimin, ini seharusnya demikian. Atau minta orang lain untuk membacakan ruqyah. Ayat-ayat Al-Quran yang bisa dibacakan, didengarkan olehnya, dia dengarkan. Semoga dengan itu Allah menjadikan sebab larinya jin dan kejahatannya daripada diri kita. Masuk muslimin, bukan dengan nusrah. Wa kanu yasta'ilunaha ala wujuhin mutanawiyah. Mereka, para tukang sihir, menggunakan sihir-sihirnya atau nusrahnya tadi dalam sisi yang beragam-ragam. Minha, praktiknya biasanya para tukang sihir, mereka menggunakan sihir dengan menggunakan berbagai macam metode. Minha diantara contoh, annahum ya'tun bitostin bihima'un. Biasanya tukang sihir itu mendatangkan tos, baskom begitu. Baskom diisi air. Begitu. Setelah itu yasubbuna fihi rasasa. Mungkin dimasukkan ke dalamnya rasas. Rasas kalau diterjemah sejenis peluru atau apa sejenisnya. Fa yatakawan hadha rasas bi wajhi sahir. Maka rasas tadi akan membentuk wajah orang yang menyihir. Takunu surat as-sahir fi hadzal rasas. Gambar orang yang menyihir dia akan terbentuk dengan gambar tadi, rasas tadi. Wa yusamunaha al-amatu indana sabbur rasas. Mereka para orang awam di tengah kita mengatakan dengan sabbur rasas, menuangkan rasas. Rasas aslinya peluru atau sejenisnya. Wa hadza min anwa'is sihr muharram. Ini termasuk jenis sihir yang diharamkan. Ya. Kalau mungkin sebagian orang pakai jelangkung atau apa. Jelangkung ditanya. Boneka. Boneka yang dirasuki jin nanti akan ditanya. Untuk menyihir atau menceritakan apa yang terjadi dari sihirnya. Barakallahu fikum. Maka orang yang minta orang lain untuk menyihir dirinya, maka qad tabarra'a Rasul sallallahu min fa'ilihi. Beliau berlepas diri dari pelakunya. Nah, dari pelakunya yakni orang yang minta orang lain mempraktikkan sihir kepadanya. Ini karena dia merasa ridha. Diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah tentang masalah sahara au suhira lahu, kata Syekh bin Baz, faman radiya bidzalik, siapa yang ridho untuk dipraktekkan sihir atas dirinya, fahuwa kal fa'il, berarti kedudukannya seperti pelaku sihir. Kenapa? Liqabulihil batil. Yang pertama, kata Syekh bin Baz, karena dia menerima barang batil. Kalau dia tidak menerima kan menolak. Jangan, saya tidak mau disihir. Itu namanya orang tidak senang. Tapi dia malah minta. minta menunjukkan ridho. Berarti kalau ridho, dia sepakat dengan kebatilan. Wa ittiba'ihi, dan ini termasuk jenis orang yang mengikuti sihir itu. Jadi kalau orang itu ridho, berarti pertanda dia menerima kebatilan dan mengikuti kebatilannya. Maka kalau orang tersebut minta disihir, termasuk golongan di antara salasatun la yadkhulul jannah, diancam tidak masuk jannah. Di antara tiga golongan tersebut adalah kata Rasulullah SAW, yakni tadi orang yang minta disihir, orang yang mempraktikkan sihir. Hadis riwayat Ahmad. Para hadirin barakallahu fikum, itulah di antara golongan orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Berlepas diri darinya ada beberapa makna, saya ulangi. Dia itu berarti barakallahu fikum bukan termasuk orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kata para ulama minal kabair, termasuk jenis dosa-dosa besar yang kita wajib untuk menjauhinya. Wasyahid, adapun syahid dalam hadis ini ialah man ataka hida ini. Babnya dalam bab perdukunan, siapa saja yang datang kepada dukun, nah maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, lalu dia membenarkannya, berarti Nabi SAW berlepas diri. Berarti orang tersebut telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin jayyid, dengan sanad yang bagus, min hadis Ibni Abbas duna qawlihi man ata ila akhirihi. Selesai hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam terkait masalah perdukunan. Nah, lalu beliau berkata, qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi. Siapa Imam Baghawi? Imam Baghawi Imamul Hujjah, namanya Husain. Imam Baghawi, Baghawi itu nama sebuah tempat dan beliau menisbatkan ke Baghawi ini. Adapun namanya adalah Husain ibni Mas'ud Muhyiddin. Husain ibni Mas'ud Muhyiddin. Beliau bermadhab Syafi'i. Syafi'i. Dan beliau rahimahullah memiliki termasuk ulama di negeri Khurasan. Sahibu Tasanif. Dan beliau wafat pada tahun 516 Hijriah. 516 Hijriah. Ya. Lalu kata Imam Baghawi, beliau mengatakan al-arraf, pengertian arraf. Apa dulu arraf? Peramal. Siapa itu arraf? Hadis sudah lewat kemarin, man ata arrafan au kahina. Di sini Imam Baghawi ingin menyebutkan pengertian arraf. Siapa arraf? Alladhi yadda'i ma'rifatal umur. Arraf adalah alladhi yadda'i, orang yang mengaku-ngaku. Ma'rifatal umur, mengenal perkara-perkara. Bimuqaddimat. Tapi dengan menggunakan pendahuluan-pendahuluan. Pendahuluan-pendahuluan. Yustadalu biha alal masruq, sebagai petunjuk barang yang dicuri. Wa makanid dalah wa nahwi dzalik, atau barang yang hilang atau yang sejenis itu. Itu namanya arraf. Arraf kata Imam Baghawi adalah orang yang mengaku-ngaku, mengenal perkara-perkara yang terjadi, tapi dengan menggunakan muqaddimat, pendahuluan-pendahuluan. Ya. Yustadalu biha, untuk menunjukkan barang yang dicuri atau tempat barang yang hilang. Ini atau yang sejenisnya. Ini namanya arraf. Jadi arraf biasanya menggunakan muqaddimah. Dia ingin mengetahui barang yang hilang. Coba kamu datangkan salah satu bajumu. Kalau itu yang hilang mungkin mobil, coba kamu datangkan salah satu bagian yang tersisa dari yang ada pada mobilmu. Begitu. Nanti akan diramal. Dia akan mengatakan, oh mobilmu sekarang sudah ada di Surabaya. Bukan informasi dari Google, bukan. Bukan informasi dari kepolisian. Tapi berdasarkan alat yang dia gunakan, muqaddimah tadi, ramalan tadi. Hilangnya hari apa sih? Wah, pas hari Kamis. Kamisnya apa? Kamisnya pon. Oh iya, Kamis pon. Namamu siapa? Nama saya Fulan. Ya. Maka akan diraba dengan muqaddimah tadi, dengan alat-alat yang memungkinkan merabanya, dia akan kemudian menerka. Itulah arraf. Arraf di sini sighah mubalaghah, menggunakan sighah bentuk kalimat mubalaghah. Mubalaghah yakni perkara yang sangat. Arraf. Arraf pakai tasdid ra-nya. Arraf menunjukkan sangat. Wa ima yuradu biha as-sighah. Wa ima yuradu biha nisbah. Ada dua kemungkinan. Itu sekedar bentuk bentuk kalimat yang menunjukkan orang itu sangat sering mengaku-ngaku ngerti barang yang hilang. Atau nisbah, orang yang sok ngerti. Iya. Biasanya orang pinter apa ya? Ini orang pinter. Iya. Atau apa namanya di kampung kita, orang kami tua, iya, yang serba ngerti. Wa huwa allazi yad'i ma'rifata asya. Itulah orang yang mengaku-ngaku ngerti barang-barang yang hilang sejenisnya. Walaisa kullu man yad'i ma'rifata yakunu 'arafa. Namun ingat, tidak semua orang yang mengaku-ngaku mengetahui itu dikatakan 'araf. Lakin man yad'i ma'rifata tata'allaq bi 'ilmil ghaib. Namun yang dimaksud orang yang mengaku-ngaku perkara yang ghaib. Perkara ghaib, barang yang akan terjadi. Fa yad'i ma'rifatal umur. Maka dia mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara. Bi muqaddimat, dengan menggunakan pendahuluan. Yang dengannya dia akan jadikan alamakan masruq, adalah, wa nahwiha. Atau barang yang hilang atau sejenisnya. Sehingga zahir kalamul Baghawi, yang nampak dari ucapan Imam Baghawi, annahu syamil, mencakup liman idda'a ma'rifatal mustaqbal wal madi. Setiap orang yang ngaku-ngaku kejadian yang mustaqbal akan terjadi, awil madi, atau yang sudah terjadi. Barang yang hilang berarti sudah terjadi. Barang yang hilang berarti sudah terjadi. Ngaku dia tahu. Iya. Ya. Sekali lagi, ngakunya dia bukan berdasarkan bukti-bukti secara ilmiah, tapi berdasarkan ramalannya. Liana makan al-masruq madin qad suriq. Karena barang yang telah dicuri berarti sudah lewat. Ya toh? Sudah dicuri berarti sudah lewat kejadiannya. Wa kadzalika dhalah qad hasulat dia. Sampai pada dukun-dukun itu menawarkan jasa untuk mencari pesawat hilang. Apa itu yang hilang waktu itu? Iya, dengan imbalan sekian-sekian. Tentu beda metodenya dukun dengan para orang-orang yang memiliki pengetahuan ilmiah. mungkin dengan alat apa, pendeteksi apa begitu. Oh, pesawatnya posisinya di sini. Mungkin dengan satelit atau apa namanya. Kalau dukun tidak punya satelit, dia punyanya ilmu ramalan. Tapi kadang berani, saya yang mencari, siap dengan imbalan sekian miliar misalnya. Jangan heran, dukun peramal ini akan beraksi dengan ramalannya. Adapun dengan secara ilmiah mungkin dibaca kepala terbangnya, terakhir bunyinya di mana, dia bisa komunikasi mungkin dengan menggunakan alat-alat tertentu, bisa diketahui. Tapi kalau peramal pakai apa dia? Cuman pakai primbon barangkali. Sehingga dia berbicara sesuatu yang sudah terjadi, bahkan kata Imam Bahawi secara umum yang akan terjadi. Araf peramal, ramal nasib, biasanya menggunakan bintang ya. Anda yang berbintang Gemini, Gemini atau apa namanya, bulan apa lahirnya kalau Gemini, Juli apa Juni, dia akan mereka ramalan bulan ini, dia promosikan di internet, setiap orang bisa mengambilnya. Insyaallah zaman sekarang ayuhannas, bukan zaman dulu, zaman-zaman seperti ini. Berarti praktek-praktek perdukunan terus akan ada, sehingga dakwatu tauhid terus akan bangkit, menghentikan segala praktek-praktek kerusakan. Karena ini kerusakannya lebih jelek, lebih besar daripada kerusakan yang sifatnya maksiat biasa, pacaran misalnya. Ini kerusakan juga. Tapi ini, perdukunan ini menghantarkan kepada kekufuran ma'asyiral muslimin. Sehingga saya ulangi lagi, dakwatu tauhid, dakwah yang terus berusaha untuk menghentikan kerusakan yang sangat besar. Setelah berusaha menghentikan segala bentuk kemaksiatan tentunya, agar bumi ini benar-benar menjadi bumi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa kadzalika dhalah qad hasalat diyah. Walakin al-mas'alah laysat ittifaqiyah bain ahlil ilm, namun yang menjadi masalah para ulama tidak sepakat. Wa li hadza qala al-mu'allif wa qila, dan dikatakan. Artinya dikatakan ada ulama yang lain yang mengatakan. Al-Araf kahin, yang namanya Araf adalah dukun. Ya. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.